Apabila si mayit mewasiatkan pada istrinya untuk memandikannya, tapi sang istri tidak mampu karena rasa sedih atau tidak berilmu, apakah sang istri jadi berdosa? Ya. Kalau dia tidak mampu, tidak ada beban, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau dia tidak mampu melakukannya, jangan dia membebani diri, ya. Karena perasaan wanita itu sangat beratnya. Mayat sudah dikubur, lalu ada pembongkaran kuburan untuk dipindahkan, apa hukumnya? Asal hukumnya haram, kecuali apabila ada hajah. Apabila ada kebutuhan mendesak. Misalnya, jenazah dikuburkan, lalu kemudian ternyata belum dimandikan. Dibongkar lagi untuk dimandikan. Atau tidak dikafani, dibongkar untuk dikafani.